Terpulun. Tepuk tangan untuk Ibu Sialisti. Apa menaik? Udah sini sayang. Terima kasih. Salim. Ya wes, tak copot lambu kotok kencan kamu tambah panas. Nah, nah, ini orang di kau. Oh. Orang di kau. Matur nuwun ya ibu. Nyoh, Pak Sangoni. Ya boi. Oh, dikai Pak Ganjar bener panas Pak Ganjar. Tondo tresno jamaah. Kebayang enggak? Artis terkenal kipet-kipet pakai pring. Yo wis kabeh, Bro. Dibagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah. Rasa syukur saya yang tak terhingga malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Pondok Pesantren Oraji membersamai Bapak Ibu alhamdulillah sudah berusia 7 tahun. Alhamdulillah. Dan malam hari ini di usia ke 7 tahun kita dapat kado istimewa. Nanti di sini akan saya akan buka kiswah penutup makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama kunci pintu Ka'bah. Moga-moga sedaya ingkang rawuh diberikan kemudahan untuk Allah bisa ziarah Makkah Madinah. Amin. Niki Pak Ganjar, enten kiswah penutup makamnya Rasulullah. Okay. Ada yang kita buka di sini. Sama pintu kunci pintu Ka'bah. Ini yang mau saya ada. Dari Jakarta sama Ambon. Kamu dari mana? Dari Ambon. Ini dibidarin untuk naruh itu. Ini dibidarin untuk naruh itu. Nah, sini, kan? Mari kita pergi. Sekta mereka aman untuk ibu-ibu mereka lagi. Oh, enggak dulu. Oh, enggak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Bon, ayo ke Bon. Oh, lenggah. Enggak semuanya naik panggung, melambruk mau panggungnya. Dilanjut. Pon, tidak semuanya naik panggung. Dodok. Aku ki cek lara lho, ngono aku emosi tak pangan lho kowe. Apa meneh. Kemudi cangkem Klaten iki tok. Lanjut. Shalu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, saya jadi teringat memori 9 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, tahun 2011, ketika saya membuka tanah ini. Dulu tempat ini pepohonan, alas. Mpon. Wong wedok ku cangkeme jan trewete. Wis ketok iki lho, wis ketok rai ku wis ketok. Ya mesti cangkeme rondo kayak gitu. Pon. Pun, pun ya. 8 atau 9 tahun yang lalu saya mau bikin pesantren di sini, dapat banyak nyinyiran. Satu, karena katanya lingkungan ini mayoritas orang Nasrani. Kok Gus Miftah bikin pesantren di lingkungan Nasrani? Pak Ganjar tetangga saya 60% Katolik. Kok ada pesantren di sini? Tapi waktu itu saya punya keyakinan, idza shadaqal asmu wa dhahasabil. Ketika ada niat yang baik, pasti Allah akan kasih jalan. Betul? Akhirnya nyuwun sewu tangga teparo kula sing Nasrani kula sowani kabeh. Saya ingin membuktikan bahwa orang Indonesia dengan kedewasaannya bisa menerima perbedaan. Bisa menerima perbedaan walaupun beda keyakinan. Mila kula sowan tangga kula niku Pakde Bagio. Mriyen nyuwun sewu mriki tasih alas. Kula buka dhewe. Napa kula babati dhewe? Soale kula ora kuat bayar tukang. Isine ulot tok. Mriki riyen niku ben bar ngasar wis ana wong liwat. Jaman samanten tanah regane nembe 200.000. Sakniki pun 2 juta. 2 juta mawon sakniki dadak nganggo angel tumbase. Waktu itu baru 200.000 tok. Kula babati dhewe. Kula dinyek kalih kanca-kanca. Ustaz kok babat dhewe. Kowe menengo daripada tak babat cangkemmu. Aku ya ngono to. Akhire kula resi. Saya ingat betul waktu itu pas gawe gubuk pertama kali duit 20 juta tok tahun 2011. 20 juta tok. Begitu kula ajeng bangun masjid, nuwun jawab ajeng bangun ngomah. Waktu itu ada lemah, bangun masjid dhisik apa bangun omah? Saya putuskan bangun omah dulu. Soalnya apa? Lah kula bangun masjid baru bangun omah, pasti jadi fitnah. Begitu masjid dadi kok kula bangun omah, wong-wong cangkeme masjid rewet. Kae lo Miftah bar bangun masjid oleh turan semen iso bangun omah. Aku ki apal karo cangkem-cangkem ngono ki apal. Lah sampai saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti orang sudon. Miftah oleh turan semen. Padha kalih kula cerita kalih bojoku kula. Kula dipek mantu kalih wong top, kula nolak. Soale napa? Lah kula mbiyen dadi mantune wong top, umpama kula iso ngetop, mesti wong ngomong ngeten. Alah ya lumrah Miftah kae iso ngetop wong duwe maratua top. Lah kula ora iso ngetop wong ya cerewet meneh. Alah wong maratuane top mosok mantune ora iso top. Mila kula moh sing biasa-biasa mawon, tapi ayu ne ra umum. Ya mergo ana wonge. Akhirnya dengan semangat yang tinggi, saya ingat betul. Saya ingin sampaikan ke Pak Gubernur, Pak Ganjar, ke Pak Kapolda, Pak Danrem, sahabat saya Mas Jedi. Dulu zaman kuliah, saya ingat betul, mau cari makan saja susah. Setiap kali mau makan, saya punya optimisme yang luar biasa. Setiap kali bisa makan, saya berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Salah. Kok malah rapi ngising itu biar. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada banar. Tapi dungone saya tambahi. Ya Allah, hari ini saya gak bisa makan. Satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Setiap kali saya mau tidur, saya berdoa. Ya Allah, saya gak kuat cari tempat tidur. Saya gak kuat ngekos. Tapi satu saat saya harus bisa memberikan tempat tidur bagi orang. Dan ternyata nopo Pak diijabah. Saat ini Pak Ganjar santrinya 120 kabeh gratis mangan satu runing. Mila lak wong takon, ngene Gus Miftah santri dipakani no, mboten tak pakani, tanggoku duwe asu tak pakani. Kula mbiyen rung duwe santri ben mepe napa-napa teng mriki sing mangan asu. Bunda mepe kacang dipangan asu, mepe iwak dipangan asu. Bunda dipangan asu matamu. Loh, berarti mandak kaya aku kaya asli. Dan semuanya kita adalah asu. Kenapa nih gue ahli surga? Amin. Allahumma. Maka perjalanan yang saya, menurut saya nyuwun sewu belum begitu panjang, tapi banyak cerita yang luar biasa. Bagaimana kemudian bermodalkan uang 20 juta waktu itu, alhamdulillah atas izin Allah 20 juta bisa berkembang sampai akhirnya bisa Anda lihat hari ini. Sing paling kula kelingan iku jaman ajeng bangun masjid. Ah niku. Kula isin lak delok wong bangun masjid nyeser duit ning dalan. Kaya kula wingi ngaji dari Malang berangkat ke Banyuwangi ning pinggir dalan itu orang minta ya Allah. Pakai bahasa sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyumbang masjid. Di pinggir jalan pakai jolo. Atau kalau kita ke arah Jawa Barat. Saya ingat betul waktu itu. Saya ingin menyampaikan ini tamir-tamir masjid yang hadir supaya terinspirasi dengan cerita saya. Waktu itu saya punya uang 50 juta. Pengen bangun masjid sehabis nilainya RAB-nya waktu itu 2 miliar. Masjid ini. Kulo ditelepon sama teman saya. Gus, di rumah. Dih. Mau bangun masjid? Ya. Saya datang. Sampai ke sini. Saya mau tanya sama Gus Miftah, Anda mau bangun masjid habis berapa? 2 miliar. Teman saya enggak ya. Santai Gus, tak bantu. Saya punya uang 2 miliar setengah. Waktu itu. Wah, seneng banget aku. Entek 2 miliar, ono wong nawani duit 2 miliar setengah. Aku langsung mlebu kamar ngulus dodo. Dodone bunda. Matur nuwun Gusti. Bangun masjid ini. Ini yang ngomong teman saya. Lawas. Wis-wis ana mati setrum lho iki kok. Akhire nopo? Saya ajak makan sak piturute. Teman saya bilang, "Pun Gus, rezekine jenengan. 2 miliar setengah saya sumbangan untuk bangun masjid." Dah. Rambong mangan ini ngomong, Pak. Gus nyuwun sewu. Tapi untuk mengeluarkan uang ini dari bank butuh biaya administrasi. Lah mergo kanca dhewe saya percaya Pak Gubernur. Administrasinya berapa? 50 juta. Persis dengan uang saya yang ada di bank waktu itu. Aku mun rada mikir, mosok ngetokke duit 2 miliar setengah dadak nganggo duit 50 juta. Tapi mergo sing ngomong niki kanca lawas, kula percaya. Saya bilang sama istri saya, pripun bun, kulon dari Abah Mawon. Oh, soleha kok. Wong nyuwun sewu, wong lanang niku imam, wong wedok niku makmum. Makmum sing apik manut karo imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Begitu Bunda. Mulih ning kamar delok wae iki wae. Dene ngomong apa, Pak? Istri saya itu kalau di panggung malu-malu. Malu-malu gimana gitu. Kalau di kamar malu-maluin. Santai wae, Bu. Dan saya bersyukur bojo kula niku dinobatkan sebagai istri kiai paling pesek sedunia. Santai mau, eh? Nah, panjang umur, rambokan yang irit kok. Kalau orang pesek ni, kulak pilek, mesti upilek cilek-cilek. Kalau orang mancung-mancung ni, pilek upilek gede-gede aja. Kalau bujuk kulak kondo, bab lo pak mangat ng Singapura, nopo suntik solikin matamu. Oh silikon. Lah iya sing nyuntik silikon kuwi jenenge dokter solikin. Ora tau maca kowe. Akhire nopo? Setelah saya bilang sama istri saya uang 50 juta saya ambil. Pek. Saya kasih tanda tangan di atas materai. Ada hitam di atas putih. Plek. Akhirnya dadi hitam putih. Iyo ngono rondo ndelok Mas jadi matane ra. vitamin matamu. Akhirnya setelah uang saya kasih, saya tanya, bro, kapan uangnya cair? Paling lama 1 bulan. Percaya. Seminggu saya SMS, waktu itu belum ada WA. Gimana mas perkembangannya? Alhamdulillah gue sedang ngurus administrasi. Seneng loh. 2 minggu kemudian saya WA lagi, SMS lagi, pripun? Tinggal nunggu tanda tangan. Seneng. Minggu ketiga saya SMS lagi, bagaimana bro? OTW. Apa wih? Ojo takon bayu. Mulai tanda-tanda raina ini aku. Minggu keempat tak SMS orang balas. Bulan kedua HP saya diblokir. Maka sejak saat itu saya baru sadar bahwa saya telah tertipu. Dan tenang, hilang duit 50 juta. Singkat cerita, saya punya kapolda waktu itu Pak Cuk Basuki. Pak Cuk Basuki, sebelum Pak Sabar kalau gak salah waktu itu. Saya ditelepon. Sebelum itu mohon maaf, saya ingat saya baca hadis, wong susah ini mesti moco-moco. Saya baca hadis amaroni robbi an uksiro qawla la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Niki disunahke dibaca 100 kali habis asar. Kula waca bedino, malam saya baca. Sudah. Ya Allah, kula pasrah kali jenengan mawon. Kula ora bakal ngemis-ngemis karo wong. Pon, manut kula. Sebulan kemudian Pak Cuk Basuki telepon saya, Kapolda Jogja waktu itu. Gus, bisa berangkat ke Sidoarjo. Kenapa Jenderal? Saya menikahkan anak saya. Bagus entah ular-ular manten memberikan nasihat pernikahan. Wow, saya nasihati orang nikah seneng Jenderal, apalagi kalau saya dinikahkan. Berangkatlah saya dari Jogja ke Sidoarjo. Wut sampai Sidoarjo saya pulang. Seminggu kemudian Pak Cu datang ke sini. Gus, mohon maaf kemarin belum bisa ngopeni Gus Miftah, masih banyak tamu. Gus, tanda terima tanda kasih saya untuk Gus Miftah ya. Saya dikasih uang 30 juta. Saya bilang sama Jenderal, mohon maaf Jenderal, uang saya terima tapi tidak akan saya pakai. Untuk apa Gus? Untuk bangun masjid. Gus Miftah mau bangun masjid? Iya. Walah gempun Gus, kula tambahi 20 juta lagi. Akhirnya genep 50 juta. Uang saya yang digondol codot balik tepat 50 juta. Waktu itu kemudian saya mengatakan apa kepada istri saya? Saya mulai hari ini berjanji bangun masjid tidak akan bikin proposal, tidak akan bikin panitia pembangunan. Besok kalau pengajian tidak akan ada kotak infak. Maka seperti Anda saksikan hari ini, dari awal pengajian 7 tahun yang lalu sampai hari ini, pernahkah ada kotak infak yang beredar di sini? Cuman sekali tok pas gempa Palu. Kalingan saya. Betul? Waktu itu gempa Palu, saya telepon kawan saya di sana, Mas Pasa Ungu. Bro, gempa ya. Insya Allah saya nyumbang sama jamaah. Waktu itu terkumpul sekali pengajian berapa? 50 juta. Sekali pengajian. Itulah rahasianya. Kalau jenengan sampai hari ini bertanya kenapa mujahadah tempat Gus Miftah tidak pernah ada kotak infak, saya tidak mau berharap kepada manusia. Loro ati tidak kandani. Apa menemukan cangkeme pejabat kae. Walah, lo arep nyalon rene DPR. Gus nyuwun pangestu. Kelon, saiki di DPR sing teko. Enten apa badan? Malah Pak Ganjar sing wong liya teko kene. Sing pejabat Yogyakarta ora ono sing teko tak kandani. Mila bola-balik kula kandha kiai suwe-suwe mung dianggep kaya dong salam, mung kaya Laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng di gua, dhisik dhewe. Kan gancuk. Mila kudune pejabat-pejabat DPR kuwi isen karo Pak Ganjar. Pak Ganjar ora butuh swaraku, aku wong Yogyakarta, Pak Ganjar wong Jawa Tengah. Ayo, gen apa badan? Apa nyalonan gemis matane rene Gus nyuwun pangestu. Aku pengajian ning Parang Tritis, doyak ning Parang Tritis. Gen apa badan? Gunung Kidul doyak ning Gunung Kidul mergo jamaah Gus Miftah akeh. bahasan dadi nyawo. Ora ono sing kelingan. Telepon kula mawon boten. Kebangetan apa mboten? Nama kula lerati, ora kula menapal. Bola bali diapusi. Mula tak santet meteng lho. Kula nyuwun sewu, kula niku kan biyen lak karo pejabat sing bosok niku mesti cangkem kula atos. Tapi lho ana pejabat sing apik nggih kula ancuki jempol 5. Siji, loro, telu, papat, pas siji nendi aku lali pas turu pas ngaji. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun saya wong-wong model ngoten niku dadi pejabat mesti gaweane mung maling nggih napa mboten? Nggih. Kula bali kula kandha. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi pejabat sing mangan duwite rakyat kuwi jenenge galak kok ngompo. Kono pejabat loro ati kuwi berarti menunjukkan bahwa dia Mas pokoknya aku lah ngomong ini dengar ke Pak Ganjar aku wani soalnya Pak Ganjar mau ngapir korupsi kok ngomong lono DPR sing nesu yemen aku ira mangan duitmu kok nggih napa mboten none larape pencalonan DPR sowan kiai kiai nyedaki DPR nopo calon DPR nyedaki kiai pengen dipilih karo jamaah karo santrine nopo kiai nyedak calon DPR pengen nguntal amplope calon DPR milo begitu DPR dadi kiai iki rawani ngandani wong biasa diamplopi kok niku sing jenenge samsat nopo niku samsat sama-sama bangsa kula wonge fan api talem api bosok ya nyuwun sewu kula niku tahu diundang pengajian teng luar Jawa mriko Gus ada transport 150 juta wah sing ngundang bupati nih ada transport 150 juta kula wis nggih saya berangkat mau berangkat ngomong ngene iki ini di sini banyak Pak Bupati diisukan begini begini begini begini tolong Gus minta nanti pas pengajian membela Pak Bupati kula cek nang Google track nyuwun sewu Pak Bupati ki rapote pripun ternyata omongane masyarakat niku bener bahwa betulnya begini begini begini begini begini kula kandha nyuwun sewu kalau saya harus membela kepentingan bupati padahal bupati ini bosok ngoten niku nyuwun sewu saya enggak bisa kalau saya disuruh berangkat pengajian hari ini biarkan saya dengan idealisme saya lah gelem aku mangkat ra gelem ra usah mangkat konon jawab sehari kemudian nggih Gus rapat riyin apa yang terjadi mohon maaf Gus Gus Miftah enggak jadi pengajian kita cancel aku kelengan duit 150 juta tak jawab rapopo daripada membelani pemimpin bosok ngapusi rakyat nggih napa mboten kok pengen gelap pemimpin sing apik Pak Ganjar mriki sambutan nanti rapi langsung gini ini monggo Pak Ganjar panggil Pak Gubernur sambutan wong toko pengajian mung kipas-kipas tok tepuk tangan kagem Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jenengan ngertos boten kula kok kepet-kepet. Lah kula niku ngrungokke ceramah Gus Miftah niku panas niku. Niku kuali mati sing metu niku nganu nyenengke. Lah niki nanti sing apa Mas jenenge Mas? Los Rareme. Oh iya, Los. Rime blom. Niki kesne panike pancen jos tenan. Lah niku sing gumun setunggal niku po. Biasane niku Gus Mita niku nek ngaos niku ngangge kacamata. Lah niki lho. Napa kacamata ne pecah napa ilang kok mboten diki. Pengen diwenehi karo Gubernur Jawa Tengah. Bapak Ibu, kula dongake njenengan sehat. Amin. Waras. Amin. Utange lunas. Amin. Dibayar kok. Kula dongake sing utangi yo lali. Amin. Iki rada angel nggih saniki nggih. Syukur-syukur sing utangi mati. Ayo. Aja, aja. Bapak Ibu, saya tadi dari sana masuk sini. Umpuk baik orang. Kenapa? Mergo Tresno. Oh, Mergo Tresno. Tresno kali sinten? Oh, kali Gus Miftah. Oh, oh, oh. Eh, saya kira karo aku wis GR. Baru, Gus. Kalau ingin ngawas. Ngawas dan Jawi Tengah, mereka. Beng, beng tidur ya terakhir ya ketemu tang Solo. Solo kalau masih marah. Gitu. Tapi kape ni bu, nak ngurung oke ni bu. Islam kita jadi piye lo? Jelas kita tang dulur dulur ni bu pribun lo. Lah Gus Miftah ni bu sakit ngangge cara ni zaman. Cara ni zaman ni bu pribun. Cara ni zaman sakit. Ketika kemudian ada persoalan, bagaimana dijelaskan dengan gampang? Speng sepuh-sepuh nggih saged. Lanjutan nggih cerewet mawon nak. Aku lagi kula iki 3 menit kok wis ketularan. Sing sepuh-sepuh nggih saged dan Islam waktu masuk ke tanah Jawa itu banyak pendekatan-pendekatan budaya kultural ampunilah ampunilah mila judul lagu ini apa bagus niku judule ibu-ibu sing ngenten-ngenten niki apa lho milat ora aji nggih padha wagune ngapik ngoten lho judule napa Bu. Eh? Nah, geng ngoten niku pokoke. Dene sing pas niku rada wagu, apik mbok jarang dikatakan. Boten sate baleni, pokoke apik lah. Tapi tetep rada wagu. Apik apik. Wagu tapi apik. Apik apik. Kuning apik. Pesene niku tekan. Dadi nek aja ngabarke teng dulur-dulur pesene tekan. Diceritake pun milating pitu gitu. Wis muga-muga tambah maju pondok. Amin. Kula niku mutien diceritani Gus Miftah mboten percaya. Mas Ganjar, saya itu pondoknya sekitar saya kiri kanan itu Nasrani. Gimana kok caranya? Satu kuncinya silaturahmi. Begitu terjadi silaturahmi, dalane terbuka. Pikirannya kebuka, hatinya kebuka, lalu saling bisa menerima. Begitu bisa menerima, jadi dia gini, sampai dia kumpul kata senyata ini, warganya seneng. Orenek sing mesu, orenek sing ngamuk, soalnya sih dikabarkan sing say-say. Orang yang bunga-bunga, kofar kafir weh. Lho niku wis dulure awake dhewe. Ketuhanan Yang Maha Esa itu artinya bertuhan. Semua agama baik. Koma bagi para pemeluknya. Dibunderi teng mriki dibunderi teng ketuhanan Yang Maha Esa. Sila keberapa? Satu. Sila keberapa? Satu. Sepedanya ambil, sepedanya ambil. Sepedanya besok untuk dorong pas jalan sehat. Oh jalan sehat. Pun nanti mbak. Pun. Di juga saya ini. Nek kurang juga teng toko. Lah yo bayar dhewe apa yo bayarke tanggane jenengan niku yo sing bener mawon. Mila niku Bapak Ibu, kula niku jane sikile kula sakniki tesih kembang. Niki wae bareng ngepit 117 kilo. Gek sesuk-esuk niku kula aja ngepit melih. Niki nek mboten kula tresnane kali jenengan kali Gus Miftah, kula nggih mboten mriki. Mboten sak dikeploki kok mboten kula sangoni. Kulon niku nyangoni nggih kleru nek ponen statement ngeten niki wau. Statement apa engko nek nyangoni wis ora pejabat kula tiyang nyang pun siap-siap nyangoni. Aduh, aku malah rapi enak wis rasah wae lah ngoten niku. Apa ya, Bang? Paling mulai timbilen. Nah, kula pesen iki ten Pak Kapolda Pandandan Mas Dedi. Sok nonton TV Mas Dedi betul? Bedean-bedean rambutnya gondrong apa gundul? Mas, coba diberdiri mas, berdiri mas. Iyalah, sini. Kita tunjukkan. Ya. Coba dong. Coba. Topinya lepas. Coba, topinya lepas. Saya dari tadi itu ketika kesini diprotes sama orang-orang, kok pakai topi? Kalian nggak pernah gundul. Kalau botak nggak pakai topi. Oh ini botak. Ini. Tapi mas, kok mirip ya? Nggak pak, masih ada rambutnya sitik-sitik masih ono dong. Iya, ini kalian mirip loh mas. Persis loh mas. Beda-beda. Kalau ini Umar, Pak. Umar. Apa? Untung masih ada rambutnya. Ya, okay, kalau okay. Ini Mataram. Apa itu? Manusia tanpa rambut. Beda-beda, Gus. Gus. Kalau saya gaya. Nasib. Botaknya beda. Gimana Pak Ganjar? Enggak, itu tadi Mas Dedi minta apa? Apakah benar Mas Dedi? Itu kan ciri-cirinya dari juga. Itu. Jangan naik Pak, ntar jadi ke upin-upin. Udah. Ntar upin-upin Pak. Gak usah naik Pak, sudah persis kok wajahnya. Persis dengan kakaknya. Ini Mas Dedi hadir ke sini jauh-jauh dari Jakarta juga mau ketemu panjenengan. Oh, yang sana mau lihat, Mas. Ya, saya sakit lihat. Banget nih. Sampai kalau Pak Ganjar. Ya, oh sampai belakang. Oh, dari belakang. Ini kuburan, ini di atas kuburan penuh orang itu. Ini kuburan ini. Di atas kuburan, gini. Seki uang apa demet sih? Oh, uang tenan loh. Tapi bentar Pak Ganjar. Gimana? Saya dari Jakarta itu taunya dari sebulan yang lalu. Oke. Ada acara ini tahun sebulan yang lalu. Saya putuskan bahwa hari ini saya harus ke Jogja. Saya putuskan. Tanpa berpikir panjang, saya putuskan ke Jogja untuk ketemu Pak Ganjar. Aku ki jane bengi ki bingung lho iki jane pengajian apa stand up comedy iki kok karakter pengajian angkat pai begitu ngapa niku nggih ya karena Pak Ganjar ki wong yo aneh wong enom kok rambutnya putih. Maaf Bapak Ibu, kejahatan itu biasa diidentikan dengan warna hitam. Maka sudah kembali ke laptop. Saya hari ini senang. Saya titip itu saja. Silaturahmi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, berapapun rekeningnya, dicopet codot apa ora. Namanya manusia dicubit sakit. Namanya manusia lapar pasti minta makan. Haus pasti minta minum. Sapa niku esensi manusia. Awake dhewe hari ini diminta untuk siap-siap kabeh wong dodolan niku carane beda. Wingi nang pasar nang toko saiki online. Kita? Yeah. mabel dhisik do numpak angkutan bis macam-macam saiki akeh banget Gojek. Iki ta, Bu? Sampeyan ora ngerti ketok banget nek Gojek kok. Cek sampeyan bonceng apa nyopir? Aja-aja sampeyan numpak Gojek mudun cium tangan ya. Gojek. Teknologi berkembang. Wong kudu maju. Lah kok awake dhewe bengkerengan terus sampeyan dina. Oh, dari titip lah. Niki para Slemania, Slemania. Oh, ini dia dari Sleman, dari Jawa Tengah banyak. Ya maksudnya gue nang Sleman. Ya, kita rasa emosi santai mawon. Ayo boleh. Nah, maka kita dorong. Maka ini menarik. Ada ustadznya, ada gubernur, ada artisnya. Opo, saya tuh agak sulit deh ngomong ini. Aku bingung ya pak. Ini tukang sulap, host, youtuber. Opo, opo, opo. Wes tidak main sulap. Apa itu? Tidak laku ya. Enggak. Ya jangan jujur-jujur. Aku main sulap dulu lah. Aku Pak Tarno keluar. Bu jangan jujur-jujur gitu loh, kita kok enggak laku terus rupanya pucet loh. Nah, dan kita mesti kompak sebagai bangsa. Ya, gini kan enak. Orang disuguhi wis seneng apa meneh? Suguh kok menghina suguh di. Entek. Oh, suguhane. Disuguh wis seneng apa meneh? Oke, suguhane. Meneh disangoni. Saya setuju dengan katanya Pak Ganjar. Gimana? Jadi bahwa memang kita harus menghargai semua agama. Karena harus diingat satu hal, agama itu menyumbang hari libur. Jadi semakin banyak agama, semakin banyak hari libur. Ya, senang kan? Ya, benar-benar. Ini sebagai Muslim baru ini menyenangkan. Iya. Agamanya sih sih. Iya. Agamanya itu menyumbang hari libur. Iya. Dan sama naik perai seneng tak? Ini kita rai naik perai seneng apa ini? Nah, tapi rukun, bagus, itu yang perlu dipelihara. Maka ada TNI, ada Polri, ada Pak. Korban selanjutnya ya. Korban selanjutnya Pak Kapolda. Pak Kapolda sama Pak Danrem. Kita itu kalau ada TNI Polri, ayem. Ayem Bapak Ibu. Nanti dulu. Belum turun. Ya. Habis ini kan kita pulang bareng kan. Oh, enggak bisa. Lolong kok wong iso sok pit-pitan ya. Bubune merengkel bu iki buru. Nah, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem bareng karo jeneng. Mergo yo tresno. Oke toh? Coba. Ngendikane Pak Kapolda apa? Iki kok dadi host malah aku toh. Wis tak amplop. 150 juta. Amplop omongane tok. Jadi Pak Kapolda. Stand up comedy ganti aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah Kintilia yang kita Pak Ganjar harus tahu. Harus tahu. Kintilia. Karena kemana-mana ngintil terus. Oh. Kenapa ngintil Pak Ganjar? Karena kecil. Kelihatan geng. Pak Ganjar yang mangkat dewe. Kintilia itu kecil. Kalau banyak nguntalia. Kula itu benar sakit misu-misu teng mriku pupung teng mriki wonten mawon gitu. Kita tuh bahagia ngono kira-kira. Silakan Pak Kapolda. Nih. Ustaz rada mulya-mulya gubernur yang loyong-loyong itu ya. Jangan-jangan Kapolda sama dadernya klien-klien gitu kan. Tapi gini Pak Ganjar. Iya. Memang kalau saya udah kebal. Saya kenal beliau waktu saya Wakapolda di sini. Jadi karena ini malam ini kilas balik terkait milad yang ke-7. Jadi saya kalau kilas balik 2013 dari 6 tahun yang lalu Pak Ganjar. Jadi kalau Pak Ganjar hari ini korban bully, saya sudah 6 tahun berkali-kali dibully Pak Ganjar. Jadi, saya ngebayangin kalau pejabat yang kurang paham dengan kata-kata yang Gus Mita meletuk ndak sewu. Nah, itu kan saya nak ngebeleo dulu. Wana gubernur, anak kapu, anak danten los tanpa rem. Taunya gas kalau ngejanungan naik motor itu gitu. Los raremel. Blang, pejabatnya ini. Dalam hati saya itu, jangan-jangan saya dirasani. kalau nyebut-nyebut tadi ada kapolda zaman kapan ya nyumbang, jangan ada rasa ini kapolda sih orang pernah ngasih duit. Tapi saya senang memang ya seperti Gus Miftah, inilah yang kita harapkan. Jadi kaidah Islam itu ada al-muhafadzatu ala qadim sholih wal ahdzu ala jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi atau nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil tradisi atau nilai-nilai baru yang lebih baik. Gus Miftah ngerti mikul duhul menjonjero. Bayangkan coba, saya baru kali ini tapi namanya ngumpul pengajian diarak pakai bergodo. Wah, tempat lain gak ada pasti gitu kan. Saya di Padangre sama Mas Dedi tadi diarak pakai bergodo. Cari di mana-mana gak ada. Ya itulah Gus Miftah. Nek bergodo itu pasukan zaman Mataram dulu. Artinya hal-hal yang seperti itulah budaya-budaya yang bagus, uri-uri budaya carone Gus Miftah yang dikatakan Pak Ganjar tadi sesuai dengan konteks zaman kekinian. Jadi gak ada kufar, gak ada kafir yang bolak-balik dicor terus mana ya. Nah Gus Miftah enak. Nah sehingga tidak salah, makin hari, makin bulan, makin tahun, alhamdulillah jemaahnya pun makin membutuhkan. Wah luar biasa. Inilah karena keistiqomahan Gus Miftah. Ya mudah-mudahan milad yang ketujuh dan insya Allah seterusnya Gus. Amin. Gus Miftah di Padang tetap istiqomah. Amin. Tetap lurus saja Gus. Memang gayanya kayak ngono kok nek direm-rem mau wagu nanti. Yang mana? Al-Kintiliyah. Enggak, tadi yang cepat kita itu loh jenengnya apa? Bergodo. Itu kita bayar enggak itu tadi enggak? Bayar enggak? Tadi itu ada gitu, kita bayar enggak? Enggak, aku tenang. Sumpah nako. Kalau bergodo kowe, kita iki bayar orang. Sing bayar aku. Oh, apa? Sing bayar kon to? Oh, tiket pesawat boleh apa ya? Aku iki hitam putih rada tak ngoni yo. Kau semantu lama-lama pasti kliang-kliang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danre. Gus, ibu-ibu, ini mayoritas jemaahnya Gus nih ibu-ibu, kenapa ya kira-kira? Bu, kenapa bu? Kira-kira? Oh seneng aja, seneng sama Gus ya. Wah, oh, apalagi kalau Mas dari Koguser ya lebih seneng lagi gitu ya. Mana yang lebih ganteng, Gus atau Mas Dedi? Mas Dedi. Tapi Pak Gubernur, beliau ini kalau malam-malam gini jemaahnya ibu-ibu, ya kan? Ya. Tapi sama di jalan raya tuh ada ereking gitu ya. Ereking gitu. Laskar Jogja. Laskar Jogja. Agak malam dikit, lonte PSK. Makanya kemarin Gus laris betul kan ya. Laris, tapi tetap Gus tetap menyuarakan Islam yang rahmatan lil alamin. Di usia yang masih belia 7 tahun sudah bisa membawa suasana sejuk di Yogyakarta. Amin. Dari Yogyakarta untuk Jawa Tengah dan untuk Indonesia. Amin. Maju terus Oragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih kumpul Pak Ganjar, kita bareng-bareng buka kiswah Kanjeng Nabi menika nggih. Semoga salam ke pengajian. Nanti kari-kari kula jeng ngobrol kali Mas Dedi seputar beliau. Yo, saniki nyuwun sewu Mas Udin semuanya, monggo Pak Ganjar. Le, di tengah. Langsung dikirim dari Makassar. Moga-moga sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya barang-barang beliau yang ada di sini bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. Amin. Islam yang menyenangkan bukan Islam yang menakutkan. Amin. Boten usah ngadeg nggih. Semoga terasa nyawang langsung insyaallah sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Ibu-ibu kula nyuwun diringi selawat nggih. Allahu Akbar. Mugi-mugi estu kula panjenengan sami kang rawuh dalu menika nyekseni kunci Ka'bah kalih kiswahipun makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula panjenengan sami dipunakeni umatipun Kanjeng Nabi. Amin. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, saya jadi ingat ini yang tadi melanjutkan Pak Ganjar sama Pak Kapolda tadi, bahwa bagaimana kemudian orang begitu gampang menyalahkan orang lain. Saya kasih contoh, saya detek sebuah akun Instagram yang mengatakan apa, kamu itu ahli bid'ah, kamu itu menyesatkan orang, gara-gara di mana-mana Gus Miftah mensiarkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah katanya. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau saya ditanya dalil sahih tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya jawab sederhana. Aku untuk mencintaimu saja tanpa harus dapat dalil. Aku mencintaimu saja tidak menggunakan dalil. Masa kita mencintai Rasulullah harus cari dalil? Saya katakan saya mencintai Rasulullah tanpa dalil apapun. Kenapa? Karena saya mencintai kekasih Allah. Kalau orang mencintai Rasulullah harus mencari dalilnya terlebih dahulu. Mohon maaf. Saya cinta sama istri, Pak Ganjar cinta sama rakyatnya, Pak Dobiri cinta sama warga Jogja. Mohon maaf, ini gak butuh dalil apapun. Masa untuk mencintai manusia terbaik sepanjang sejarah harus cari alasan? Dalil itu kan alasan berdasar. Orang butuh dasar. Saya gak butuh alasan bagi kita untuk mencintai Rasulullah. Karena saya meyakini khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah Rasulullah. Saya sampaikan, kita mencintai makhluk bahasanya seperti apa coba? Apalagi kalau mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa rasa kebo. Itu mencintai manusia. Coba ketika kita mencintai orang lain, mohon maaf, lagu yang paling gampang dibuat di muka bumi oleh para musisi adalah lagu cinta. Kenapa? Ekspresi batin mereka, ekspresi jiwa mereka. Maka mereka menggambarkan lagu-lagu cinta dengan luar biasa. Wah, kalau ini beda lagi ini Pak Ganjar. Ini Dandim Purworejo Habib. Beliau ini Habib, Habib Mukhlis Kasyim. Masya Allah. Ya kalau ini cucunya Kanjeng Nabi kalau ini. Ini. Orang kabeh salaman kaya bodoh malah. Duit, ada bu muslimatun duit dulu sama-sama di Sleman. Coba untuk mencintai makhluknya Allah, kita dengan bahasa yang seperti itu, bagaimana kecintaan kita dengan Rasulullah yang Rasulullah bisa memberikan berkah kepada kita, memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana dikatakan dalam Al-Barjanji, napa Bu? Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afadin. Pripun niku lagune? Rabbi fangfa'na, Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna, wahdinal husna bihurmatihim wa saya ingat betul beberapa tahun yang lalu ada partai politik yang benci banget dengan peringatan Maulid. Bid'ah, sesat, neraka. Kamu tahu enggak? Sebulan kemudian ketua partainya ditangkap sama KPK. Ayo. Hari lahirnya Kanjeng Nabi dibina-binakan, sementara hari lahirnya partai dibesar-besarkan. Ayo, tata kon, jenengan itu Kanjeng manut ajarannya Kanjeng Nabi, no manut ajarannya partai politik. Lah Kanjeng Nabi itu mutlak benar, partai politik bisa benar, bisa salah. Jenengan melu sinten? Melu Kanjeng Nabi apa partai politik? Kanjeng Nabi. Kita berpolitik boleh, tetapi nyuwun sewu, partai politik yo ono api yo ono elek. Kanjeng Nabi mutlak pasti baik. Maka ketika saya ditanya, "Mita, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau istrimu?" Saya jawab, "Nabi." Ora iso dijol iki. Bojo. Lah bojomu neko-neko arep ngopo? Bojoku ora neko-neko ora tak ijolke. Nak, tambahi matamu ge. Tambahi. Ono budha iki lho. Enggak enak. Pak Ganjar sing gubernur e kelas e yo mung kaya tikus kok. Napa niku tikus mlebu metu lenge mung siji lah. Padha karo aku. Sing ora cerdas ora paham Pak Ganjar. Lah sing guyu iki ora cerdas tok kaya dadi. Lah ngene iki ora paham ngene iki. Apa? Wallah mutlak Kanjeng Nabi tidak bisa ditukar-tukar. Musuh melihat Kanjeng Nabi jatuh cinta, apalagi kita. Orang mengatakan manusia tertampan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal mohon maaf, ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan Kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan Nabi Yusuf Nabi tertampan? Karena Nabi Yusuf ketampanannya masih bisa digambarkan, sementara Muhammad ketampanannya tidak bisa digambarkan. Kayak ngono kok. Aku seneng karo Kanjeng Nabi diarani bid'ah sesat. Wis ora apa-apa. Umpama gara-gara aku cinta karo Kanjeng Nabi aku nyemplung neraka, ora apa-apa. Lah teng Semarang lucu nu margane Pak Ganjar nih. Pengajian Maulid Nabi ana wong teko. Wah, al kacong lah. Aliran katok congklah. Ya cara TV-ne RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Saya tidak pernah membenci orang yang celana cingkrang, saya tidak pernah membenci orang yang celana apa congklang, tapi mohon maaf, saya juga tidak paling tidak suka kalau mereka mengatakan itu adalah celana yang paling nyunah. Saya tidak membenci cadar, saya tidak membenci nikob, tapi saya juga tidak sepakat kalau itu dikatakan pakaian yang paling sunnah. Ampun bisa kita berdebatkan. Yang Semarang begitu anak-anak membaca Al-Barjani, Amtirillahumma qabrul karim bi'arbin sadiyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim. Langsung maca aku, langsung maca mbok-mbok ini ya beda. Ngotrillahumma qabrul karim bi'arbin sadiyin min salati wa taslim. Pacara semaca aku ya. Habadati ulimla bismizzatil aliyyam Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa ala ya Allah. Semaca wong iki ya beda. Ngabadati ulimla bismizzatil aliyyam Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa ala ya Allah. Oh cangkem Jawa rapo. Padha margane Pak Ganjar meneh Cilacap aku traweh. Jangankan kok mung al berjanji. Quran iki lho macane nganggo logate dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bar Fatihah sing diwaca waduha Pak Kapolda. Stres ta aku. Adoh banget iki. Wong aku biasanya mung kulhu karo salamun nih. Iki margane Pak Ganjar bar Fatihah waduha traweh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh aku batin, waduh kesuwen ya. Ternyata aku dihapusi. Sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh wallaili idza sajja Allahu akbar. Aku langsung bengok. Cocok. Wong Cilacap soleh margane Pak Ganjar. Lah ning Semarang ki padha maca Al-Barjanji diparani kali tiang Al-Kacong.

Ini budaya. Dan nyuwun sewu, Islam itu sangat cocok dengan Indonesia karena budaya-budaya yang ada di Indonesia nyuwun sewu bisa menyesuaikan dengan Islam. Maka konsep dakwahnya Gus Miftah apa? Membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Coba niku nyuwun sewu, nganggo menor, nganggo apa-apa. Nganggo jupa paling suci, sapa sing kandha? Saiki nyuwun sewu, wong Yogja, wong Kulon Progo, gaweane menek wit klapa golek degan, kok nganggo jubah. Ya Allah, bluluke nambah loro. Gaweane ngedok pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya nyuwun sewu, little bonser, silite gatel kelebon pasir. Kawane narik beca ning simpang 5 nganggo jubah. Pak Ganjar, sunnah Rasul. Ya nyuwun sewu, narik rem iso salah. Beca niku rime teng pundi? Ning isor 1. Pengen jubah ramandek manda. Salah sing ditarik. Islam Nusantara itu Islam dengan karakteristik Indonesia. Saya belajar kemarin ke Aljazair. Mereka punya Islam dengan karakteristik Aljazair. Dan orang-orang yang ngerti budaya ngoten iki biasanya Islamnya slow, tidak gampang menyalahkan. Kowe nganggo cadar monggo, ora ya ora apa-apa. Jangan menyalahkan seolah-olah yang tidak pakai cadar itu perempuan bukan perempuan yang baik. Sing lucu Pak Ganjar. Nang arep Taman Pintar Pak Tobil. Ono wong 10 mudun saka bis. Kuwi nganggo cadar pakaine ireng kabeh. Di depan tulisan Taman Pintar selfie ceklik. Aku mbanten sing dipoto apane. Lah yo raine padha kabeh. Sekarang mohon maaf, Muhammad bin Salman, putra mahkota raja sekarang ini rajanya Salman, anaknya jenenge MBS. Coba orang boleh kerja di mall, enggak urus pakai cadar, enggak urus pakai niqab. Biasa. Kenapa kemudian di Indonesia sekarang menjadi polemik? Nganggo cadar yo karepmu, ora yo karepmu, wong rai-raimu dhewe. Tapi lak kowe kerja ning kantor ASN dadi atuk dadi karyawane Pak Ganjar, pegawene Jawa Tengah. Nyuwun sewu, ana peraturan yang harus ditaati oleh ASN. Kalau peraturannya mengatakan tidak boleh yo manuto. Kok kowe tetep nganggo cadar yo minggat to. Kan ngoten, wong niku aturan kepegawean. Lah jenengan masyarakat umum yo ora apa-apa. Kowe rasa gaya kowe wong desa bakul brambange nganggo cadar. Brambange pinten bu sekilo? 5000. Mengajarkan Islam yang menyenangkan. Inilah pula kemudian ketika Anda bertanya kepada saya, kenapa Mas Dedi masuk Islamnya melalui Gus Miftah? Karena kata Mas Dedi, Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Ya, itu wonge teko. Kata wawancarai, tapi sebelumnya mau mengapresiasi Pak Ganjar yang masuk Islam, ayo sini, sadar dulu. Disaksikan Pak Ganjar, Pak Kapolda, Pak Dandre, Mas Dedi. Insyaallah, dua orang ya. Kemarinnya perempuan tuh enggak jadi datang ya? Ya sini nih. Ini yang satu dari Ambon Pak Ganjar, beliaunya ini yang satu dari Jakarta. Ayo duduk nih, duduk nih. Ayo. Ya, duduk. Yang sana namanya siapa? Pakai mic. Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand siapa? Ferdinand Tambunan. Tambunan. Nama baptismu apa? Alfonsius. Alfonsius. Agama sebelumnya? Katolik. Katolik. Masnya? Maurits. Maurits. Ngomong apa kamu ini kalau nggak? Maurits. Maulid. Maurits. Oh Maurits. Nama komplainnya siapa? Legawai. Legawai. Itu berbahasa. Ini si Maton beripun ini ibu. Dua bu. Legawai. Legawai. Legawai Maurits. Legawai. Maurits Legawai. Oh Maurits Legawai. Itu artinya apa mas? Itu nama orang tua ya. Oh yang asal orang Yasi. Saya tanya sama Tambunan, yeah. Mas Fernando. Ferdinand. Ferdinand. Kenapa pengen ijo-ijo salah itu? Mas Ferdinand, kenapa pengen masuk Islam? Karena bagi saya Islam itu menyenangkan aja gitu dan lebih apa lebih baik aja gitu. Kok nyarinya Gus Miftah kenapa? Kan banyak gaya lain. Karena menurut saya Gus Miftah itu karena saya juga kan sebelumnya lihat dari gitu. YouTube-nya Mas Deddy juga. Nah, saya juga tertarik dengan pidatonya dari Gus Miftah juga gitu. Karena saya cari di apa YouTube-nya Gus Miftah juga baru saya ketemu di situ gitu. Kalau kalau si Mas Lekwell, saya otw. Moritz Lekwell. Ya, kenapa pengen masuk Islam Mas Moritz? Kamu asli dari Ambon sana nak? Ya. Tinggal di Jogja. Tinggal di Ambon. Pindah-pindah, Bang. Oh, pindah-pindah. Ya. Kenapa Mas Moritz pengen masuk Islam? Udah lama nih ya. Sudah lamanya cuma mungkin banyak pilihan juga. Ya. Profesinya Mas Moritz apa? Operator. Operator apa? Alat berat. Oh, Masya Allah. Operator alat berat. Mesti bigone gede saya. Sekarang kerja di mana? Di Jambi, Pak. Oh, di Jambi. Ini muter-muter Pak Ganjar seluruh desa. Masya Allah. Tahu Gus Miftah dari mana sampai? Dari YouTube. Dari YouTube. Di FB juga. Di FB juga. Pantesan kemarin saya ngaji di Korea dipanggil Gus Miftah itu wali YouTube katanya. Kalau di Jawa Timur beda lagi saya. Kalau saya masuk di ano, ya Srenir, apaan lu minta uang sama gua? Lu bayar gua lu. Ya, go. Mohon disajikan Pak Gubernur, Mas Deddy, Pak Kapolda, Pak Danrem. Beliau berdua ini masuk Islam tanpa paksaan. Tanpa paksaan Mas Moritz? Tidak. Suka rela? Ikhlas. Nah, ikhlas ya. Saya enggak pernah kenal dengan sebelumnya ya. Iya. Ya, ya. Cuman kemarin daftar ke pondok. Sebenarnya daftar 10 orang ini, Bu. Tapi enggak tahu ini barangkali usaha masuk atau bagaimana. Mungkin besok pagi. Karena besok pagi masih ada acara jalan sehat dengan Pak Menteri Perhubungan. Dolpresi sapi 2, motor 1 dan ratusan yang lainnya. Aku lanjut lho Pak Ganjar, tenang kan jalo, aku lanjut. Pondok mau wis pondok toh, sana ambil sepedanya. Ya, kita saksikan beliau berdua. Ya, ikuti kalimatnya Gus Miftah nggih. Ya. Nggih. Saya tak potong pendek-pendek saja, tidak mengurangi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya menyaksikan nggih. Ya, alhamdulillah kita bersyukur setiap hari Gus Miftah banyak diminta untuk mengislamkan orang. Tapi itu bukan kebanggaan bagi saya, tapi beban. Jangan sampai mereka masuk Islam hanya main-main. Kayak yang dituduhkan kepada Mas Deddy. Mas Deddy pengen terkenal masuk Islam. Nah, Deddy iki sing ora kenal sapa? Kabeh wong kenal Deddy. Deddy niku wong kepinteran. Karena dia terlalu pintar, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Nyinyir karo Mas Deddy. Katanya Deddy masuk Islam dibayar. Mas Deddy masuk Islam justru kehilangan duit, Kang Dani. Malah dibayar, cangkem turah. Ya. Hebat. Ya. Katanya Mas Deddy masuk Islam karena mau menikah. Sopo sing kondo. Sampai sekarang enggak nikah-nikah. Besok Mas Deddy kalau nikah yang nikahin saya belum tak nikahin. Kalau serawat buat itu mengapa? Tidak apa lah mulai gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita saksikan semuanya dua hamba Allah ini yang malam hari ini mendapatkan hidayah wasilah pondok pesantren Nur Aji. Saya udah enggak bisa menghitung berapa orang yang datang ke sini minta diislamkan, termasuk dari Australia, Antonio Sukudori, Mbak Dulu yang Jerman itu, Mbak Bibin Jiran dan lain sebagainya. Ini yang berikutnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. An. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Niki nyuwun sewu. Masya Allah, dikasih kopiah ini sama beliau-beliau ini. Yang besar aja, yang besar aja, yang besar aja. Malam hari ini dari ribuan orang hari ini yang hadir. Gimana saya simulaknya? Ah, udah masuk. Nanti tak belikan yang baru, itu bau balik ya. Dari semua orang yang hadir malam hari ini, Ferdinand. Si. Ini indah sih, wong itu. Dari semua orang malam hari ini yang hadir, Mas Maurits sama Ferdinand, Anda hari ini yang paling suci. Semua dosa Anda kemarin oleh Allah diampuni. Amin. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Amin. Maka doakan saya, doakan Pak Ganjar, Pak Kapolda, Mas Dedi, semuanya supaya senantiasa istiqomah dalam perjuangannya. Amin. Pejabat ya semakin amanah. Amin. Pondok kita insya Allah mujahadahnya semakin istiqomah. Amin. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Jadi tengahnya mau Anda berdua insya Allah hari ini saudara kami seiman, sebangsa dan setanah air. Tapi ingat, kalian tidak boleh membenci agama kalian sebelumnya. Kalian tetap harus menjaga silaturahmi dengan keluarga yang beragama lain. Tetap silaturahmi walaupun keluargamu Katolik, Nasrani, enggak boleh. Karena dengan orang tua itu wajib hormati walaupun tidak harus taat soal agama. Maka disunggemi, disalami, didoakan mereka ya. Jangan benci dengan agama lama, enggak boleh. Karena Islam bukan agama pembenci, tapi agama rahmatan lil alamin, agama yang menyenangkan bukan yang menakutkan. Terima kasih. Ya, begini aja. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mau tanya-tanya sama hostnya hitam putih. Sebentar, langsung kita berdoa selesai Pak Ganjar pulang. Ayo, kamu tidur dulu, duduk. Cek. Saya aneh, ra dibayar. Aku ingin yang hitam putih, tiket pesawat tuku dhewe. Oh, ini gomik tak bro. Dari sini aja. Ini saudara kalian masih di ini. Ya, sama dulu jamaahnya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan panjang-panjang, bisanya itu doang. Hostnya lu apa gua? Hostnya apa? Hostnya lu apa? Oh, hostnya, oh, saya nanya dulu. Oh, ya, nanya. Saya dari tadi tuh bingung. Kenapa? Bingung Gus, karena begini, huh? Saya kan mempelajari ilmu fisika antara jarak dan tujuan. Jadi pada saat saya dulu pertama kali ke Ora Aji, itu jarak saya adalah tempat Jakarta, jaraknya berapa ratus kilometer, tujuan adalah Ora Aji. Terus saya menjadi mu'alaf. Kalau di ilmu fisika, kalau kita dari titik A ke B dan B ke A itu balik lagi. Jadi kalau saya ke Ora Aji lagi, saya kafir lagi. Matamu jurang menunggu pemahaman nih. Karena aku bilang sama lu, memahami agama itu tidak menggunakan akal tapi menggunakan hati. Oh iya iya iya. Akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti. Oh iya iya. Kamu lupa dengan pelajaranku. Bukan orang alasan-alasan itu pendak nangkini memeo. Matamu. Waduh pak, insyaallah. Beliau ini mohon maaf, dulu sebelum masuk Islam dibully, katanya mau masuk Islam gak jadi-jadi. Begitu masuk Islam, beliau dibully lagi, macem-macem. Wong udah masuk Islam kok masih sama pacarnya pakaiannya seksi. Pernah seperti itu? Pernah. Wong masuk Islam kok masih melihara anjing di rumahnya dan lain sebagainya. Saya pernah melihara macan, takut pak. Makanya melihara anjing. Bro, ya, setelah kamu masuk Islam, apa yang paling hari ini kamu rasakan benar-benar apa ya? Indahnya. Indah. Oke. Okay. Sama seperti pada saat terakhir saya ketemu Gus di pengajian terakhir di BBNU. Betul. Di sini juga ternyata warga Ora Aji semuanya baik. Kenapa? Karena dari ujung sana sampai ujung sini dikerubutin, handphone saya nggak hilang. Oh iya. Benar. Oh, itu pasti emangnya copet. Oh iya. Nggak mungkin kan copetnya udah tobat. Oh, indah, Gus. Mereka yang sebenarnya hari ini kalau yang ngomong saya di mana-mana kan banyak yang alah jangan-jangan itu buatan Gus Miftah. Sebenarnya alasan mendasar yang dari dulu orang bertanya, kenapa kamu menjadi seorang Islam? Karena pertama saya lahir beberapa keluarga saya memang muslim itu pertama. Kakek saya Islam. Terus Udah gitu saya berteman, bekerja, semuanya lingkungan saya Islam. Lingkungan. Yang baik, yang baik, yang ramah. Jadi selama ini pengetahuan saya cuma Islam itu ya itu, yang baik, yang ramah. Gitu. Gak ada yang menakutkan. Gak ada yang menakutkan. Begitu saya mualaf keluar yang menakutkan terus. Makanya saya punya pendapat. Jadi yang paling jahat apa? Jadi salah milih guru. Gak, benar sih. Nah, gak benar ada yang ngomong gitu benar. Ono sing ngomong-ngomong lah benar. Makanya Gus, saya percaya akan satu hal. Saya mau ngasih teman-teman yang ada di sini, saya ingat teringat dengan salah satu katanya ibu kita R.A. Kartini. Apa tuh? Beliau mengatakan, memang agama itu menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dari kita yang berbuat dosa menggunakan nama agama. Kurang paham ini. Mas Jadi itu gelarnya PhD filosofi doktor. Diskusi sama saya kalau YouTube, kalau podcast, saya cuma S1, ijazah pun enggak saya ambil. Kok aku isin kok kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG. Sarjana kayak gimana gitu. Tapi yang paling mendasar adalah ketika saya ketemu sama Gus. Karena saya pertama kali ketemu diskusi kita waktu itu di YouTube memang luar biasa. Saya debat abis-abisan. Dan pernah enggak saya ngajak dirimu masuk agama Islam? Enggak pernah Pak Ganjar. Sama sekali saya enggak pernah. Diskusi kita soal Pancasila, soal agama, soal budaya, soal pluralisme, soal bagaimana kita hidup di negara Pancasila, betul? Betul. Yang didiskusikan adalah kebangsaan. Kebangsaan. Dan saya ingat betul, bulan Ramadan saya didamprat sama Deddy gara-gara apa, Bu? Saya mau YouTube-an di tempat dia, saya bawa makanan. Saya dalam keadaan berpuasa, dia tidak berpuasa. Dia marah-marah sama saya. Lu menghina gua, katanya. Menghina apaan? Kamu kan puasa, saya tidak. Kenapa kamu bawa makan makanan? Ingat gak? Ya, dia bawa mie goreng. Buat saya, padahal, tapi murah itu. Tapi luar biasa loh. Gus itu ngasih saya makanan pada saat dia lagi puasa, sedangkan saya gak puasa, dan dia memberikan saya makanan, membiarkan saya makan di depan dia, dan dia menahan lapar, melihat, tidak komplain. Paling cuma minum doang, tapi gak komplain. Mata lo, malah gue minum. Gak, batal puasa. Gak, ya. Lupa saya udah lama, Gus. Udah lama. Dan efeknya sekarang luar biasa, Bu. Gara-gara tontonan YouTube saya dengan Mas Jadi, banyak orang yang mendapatkan hidayah seperti mereka. Tersesat di jalan yang benar. Gimana? Tersesat di jalan yang benar. Gara-gara tersesat, gara-gara YouTube lo. Oh, iya. Banyak yang kesini sekarang. Ya? Banyak yang kesini. Dan mereka minta diislamkan. Saya gak dapat apa-apa gitu. Apanya? Sama sekali. Sangka murganya dirapa. Dan sama sekali. Saya bergaul sama beliau, saya YouTube-an ke Jakarta, kita gak pernah ngomong soal duit. Bahkan di acaranya Mas Jadi sekalipun bisa ditanya kepada kru-kru hitam putih. Barangkali bintang tamu pengisi acara yang paling tidak real siapa? Siapa gitu, artis siapa gitu. Maksudnya gimana? Bintang tamu yang tidak pernah minta amplop, tidak minta transfer. Siapa ya? Jadi ganti. BCL ya? Atau siapa ya? BCL, Sab. Gak apa-apa kan? Oh, enggak. Gus Mita kalau ke hitam putih gak pernah diambil bayarannya. Tak kasih ke karyawan teman-teman di sana. Iya. Aku malu, gue cuma tipis. Saya dulu kan pikir kalau di hitam putih kan bahasa keren, gagah, gede kan? Coba dilihat Pak Jadi badannya, ya Allah, semuanya keras, Bu, gak ada yang empuk ini, Bu. Dulu kan, wah ini mesti fee-nya banyak ini. Begitu saya suruh tanda tangan, nyamak. Enggak, karena memang tujuan kita bukan itu. Saya bareng-bareng Mas Jadi, kita gak pernah ada iklan yang masuk di YouTuber ya? Gak ada. Apalagi ketika kita ngomong agama, semuanya. Dan saya tidak pernah meminta apapun ketika saya YouTube-an dengan Mas Jadi. Mereka bilang mengatakan, Daddy itu YouTube-an sama Miftah dapat bayaran dari Mas Jadi. Insya Allah, kalau hanya sekedar untuk beli tiket, sama beliau ke sini. Bro, minta KTP-nya, gue beliin tiket. Dia gak mau, karena dia tahu saya basa-basi. Allah, Mas Jadi tidak mereka beli tiket kiamba. Bahkan saya mau carikan hotel saja gak mau. Gak usah lah Gus, gak usah. Tadi dia tahu gitu. Kalau saya sebenarnya ya Apa tau? Bahasa basi lah. Loh memang saya gak minta dibeliin. Ngapain ya dibeliin? Udah gak zaman sekarang dibeliin. Orang mah punya harga diri. Orang tuh gak mau dibeliin. Keluarga saya dari kakek sampai nenek semua itu turunan satu Indonesia pribumi, satu Cina. Saya dari keluarga Cina diajarin jangan pernah minta rembes. Gua juga gak rembes. Gua rembes. Oh rembes, ya tak bayar lah. Gak apa-apa, Bu. Baru kan dua kali dia kesini. Saya, Bu, sebulan bisa dua kali. Dulu sebelum dia masuk Islam. Tiap hari kita diskusi sana. Coba kalau merembes, banyak siapa? Ayo, tapi alhamdulillah dari pertemanan itu yang kita diskusi soal agama tanpa saya memaksa beliau, beliau akhirnya mendapatkan hidayah Islam. Alhamdulillah. Maka saya minta doa deh, ibu-ibu nggak usah ikut nanya yang macam-macam. Saya di mana-mana kalau ketemu ibu-ibu, gue tanya sama Dedi dong, udah sunat apa belum? Ini ada orangnya, mau bukti? Ya. Lo kan udah pernah megang, yo. Jadi saya bilang, masa lu gak percaya? Gua percaya. Kalau lu gak percaya, ayo lihat sendiri. Dia narik saya ke kamar mandi, Bu. Tapi emoh. Lorongnya gede tinggi, tak buka sarungnya tunggul ngono ayo. Pingsan aku. Saya bilang sama Dedi, kalau gua sih percaya, tapi itu orang Jogja, warganya Pak Ganjar. Belum percaya kalau kamu sudah sunat. Nah, dia tanya sama saya, bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, saya foto ntar Pak posting. Tapi memang benar habis saya mualaf tuh ditanya-tanya seperti itu banyak banget ya. Agama. Termasuk ganti nama apa enggak? Ganti nama apa enggak? Peci, Gus, peci. Menyakitkan saya kalau ditanya peci itu menyakitkan. Jujur. Sangat menyakitkan. Kenapa? Karena kalau saya sholat Jumat, banyak yang foto saya enggak pakai peci. Ada netizen-netizen bilang, belum muslim yang baik tidak pakai peci. Saya jawab, maaf peci itu bukan agama tapi budaya. Budaya. Dijawab lagi sama dia, tapi Anda tidak mengerti gunanya peci di dalam sholat. Saya tanya apa? Supaya rambut tidak kena sajadah. Sakit hati kan saya. Menghina banget kan? Menghina. Saya nggak rambut dari mana? Mas Jadi itu apa-apa bisa ya? Gak bisa cuma satu. Bintang iklan sampo. Mau disampaikan apanya? Kemarin saya lupa kesana mau shooting, kan saya baik aja sama teman. Saya masuk ke ruangan dia, bro, sisiran dulu tak kasih sisir, besok. Saya marah-marah. Ya, itu lu sengaja ya? Enggak ya? Karena aku refleks. Kan biasanya aku sisiran, gitu kan? Kurang aja kok. Ya, bro, sisiran dulu. Jadi bapak ibu, banyak kecocokan di antara kita soal diskusi macam-macam yang akhirnya kemudian beliau malam-malam telepon saya. Kayaknya gua mantep bro masuk Islam, bener gak? Saya tolak bu pertama kali. Saya bilang kan temenmu ustadz banyak, kiai banyak, ngapain harus ke Jogja macam-macam. Padahal tawaran titik gila gak bro ya? Semuanya pengen nayangin. Mau live. Bahkan dia ditanya, kalau nayangin Islamnya Mas Jadi, Islamin sama Gus Gunta kita harus kontrak bayar berapa? Ketawain sama dia. Sampai setelah masuk Islam banyak yang mau endorse umroh, semuanya kita tolak. Gak ada satupun yang kita terima endorse umroh. Itu ceritanya lucu. Lucu ya. Karena setelah saya mualaf, terus semua travel agent itu mau endorse saya umroh. Terus saya jawab, maaf saya nggak butuh. Kalau Anda mau endorse saya umroh boleh. Yang berangkat 10 orang, saya 1, 9-nya kita kasih ke orang yang tidak mampu. Mundur semua. Gak ada satupun yang mau. Gak ada Pak, satu Pak. Mundur semua. Karena waktu itu Mas Jadi tahu, gak mau terima endorse. Kenapa? Karena mau diajak Pak Ganjar. Jangan pulang dulu. Habis ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau kamu pulang berarti gak cinta dengan Indonesia. Saya tadi baru baca berita. Ini beritanya masih ada, silahkan di Google. Tanpa mengecilkan apapun, agama apapun, ataupun suku daerah apapun. Beritanya ada, tinggal di Google. Jadi di Aceh itu, di Aceh terus, baru saja salah satu pencetus hukum cambuk kalau orang selingkuh baru saja dicambuk. Dia yang membuat hukum, dia yang cambuk, salah satu yang mencetus hukum cambuk, dan akhirnya dicambuk. Dia dicambuk karena selingkuh. Masyaallah. Beritanya masih ada. Beritanya masih ada. Pesannya apa? Pesan? Pesannya artinya kita itu gampang sekali menghakimi orang lain, tapi kadang-kadang kita lupa kalau diri kita juga kotor. Ya. Na'udzubillahi min. Maka saya sering mengatakan, seringkali kita menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik orang yang banyak dosa tapi khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, kemudian kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok pagi jalan sehat bersama Pak Menteri Perhubungan. Malamnya masih ada panggung hiburan, ada Saikidok dan macam-macam. Indonesia bersatu, hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.